Sekarang jika orang musyrik berkata, sungguh orang-orang musyrik itu dulu terhadap orang soleh, kafirnya mereka bukan karena berdoa kepada orang soleh, bukan karena berdoa kepada para malaikat. Mereka itu kafir karena mengatakan malaikat itu anak-anaknya Allah. Sementara kami tidak pernah mengatakan Abdul Qadir Al-Jilani anaknya Allah. Kami tidak pernah mengatakan Rasulullah SAW anaknya Allah. Kami tidak pernah mengatakan Syekh Yusuf anaknya Allah. Kami tidak pernah mengatakan Imam Lapiau anaknya Allah. Kami tidak pernah mengatakan Datuk Rimusing anaknya Allah. Kami tidak pernah mengatakan Sunan Giri, Sunan ini adalah anaknya Allah. Kami tidak pernah katakan. Insyaallah. Dialihkan pembahasan sekarang. Sebab berhubungan dengan orang soleh, mereka punya banyak syubhat berhubungan dengan orang soleh. Jadi orang musyrik dahulu, kenapa kafir sehubungan dengan orang soleh? Karena menganggap, malaikat mereka anggap anak-anak wanitanya Allah. Orang-orang Yahudi menganggap Uzair adalah anaknya Allah. Orang-orang Nasara menganggap Nabi Isa adalah anaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kesyirikannya. Sementara kami tidak menganggap itu. Lihat jawabannya. Mudah dengan ilmu. Sekali lagi, mudah dengan ilmu. Al-jawab, maka jawabannya, nisbatal walad, inna nisbatal walad ilallahi kufrun mustaqil. Kufrun mustaqil. Qala Allahu ta'ala, kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Wal ahad alladhi la nadhira lah. Was samad al maqsud fil hawa'ij. Faman jahada hada faqad kafara. Walau lam yajhad as-surah. Wa qala ta'ala, mattakhadha Allahu min walad wa ma kana ma'ahu min ilah. Faqa baina an-nu'ayn wa ja'ala kullam minhumā kufran mustaqillan. وقال تعالى واجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم ففرق بين كفرين. طيب beliau sebutkan beberapa jawaban. Lihat jawabannya, menyandarkan anak kepada Allah adalah kekafiran yang tersendiri. Kekafiran yang tersendiri. Coba lihat di sini syubhatnya besar ya. Hebat ini syubhatnya. Sebab apa? Mereka kafir karena mengakui malaikat adalah anak Allah. Benar? Allah nyatakan kafirnya mereka karena mengakui? Malaikat adalah anak-anak wanita Allah? Benar tidak? Hanya pernyataan selanjutnya. Sementara kami tidak mengakui Abdul Qadir Jilani adalah anak Allah, ini adalah anak Allah. Lihat syubhatnya. Yang pertama benar, selanjutnya juga benar. Mereka tidak mengakui Abdul Qadir anak Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu di mana syiriknya kami? Sehubungan dengan orang soleh. Coba lihat jemaah. Maka jawabannya, menyandarkan anak kepada Allah adalah kekafiran. Kekafiran tersendiri. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menjawab kekafiran ini. Surah khusus. Kul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa satu. Allahus samad. Al-ahad. Allah al-ahad artinya yang tidak ada tandingannya. Allah as-samad yang dimaksudkan dalam segala hajat. Siapa yang mengingkari kandungan ini, maka telah kafir. Walaupun dia tidak mengingkari surah. Walaupun dia tidak mengingkari surahnya. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sama sekali yang setanding. Serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Lebih jelas lagi lihat. Kata beliau. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 9. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Dengarkan ayatnya. Mattakhadallahu min walad. Allah sama sekali tidak pernah mengambil seorang anak pun. Wa ma kana ma'ahu min ilah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dan sama sekali tidak ada satupun ilah sembahan bersama Allah Subhanahu wa taala. Dua disebutkan sini. Yang pertama apa? Allah nasihkan apa? Tidak pernah mengambil anak. Kemudian yang kedua Allah nasihkan apa? Sama sekali tidak ada ilah sembahan bersama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Lihat pendalilannya. Pada ayat ini Allah bedakan antara dua jenis kekafiran ini. Kekafiran mengambil, menuduh Allah mengambil anak. Dan kekafiran menganggap ada ilah sembahan bersama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kami dengan kalian wahai orang-orang musyrik berbicara tentang hal yang kedua, Allah sama sekali tidak mengambil satupun sembahan bersamanya. Bukan hal yang pertama. Jadi Allah bedakan dalam ayat yang lain, Al-An'am ayat 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waj'alu lillahi syuraka'al jin wa khalaqahum wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilm." Mereka orang-orang musyrik, lihat keadaannya orang musyrik. Mereka orang-orang musyrik ja'alu membuat untuk Allah syuraka'al jin, sekutu-sekutu dari kalangan jin yang mereka anggap sebagai malaikat. Ini apa nih? Kesyirikan kan? Iya. Ini kesyirikan terhadap orang soleh. Iya. Orang-orang musyrik membuat tandingan. Iya. Orang-orang musyrik membuat tandingan bersama Allah Subhanahu wa taala, membuat sekutu dari kalangan jin yang mereka anggap sebagai malaikat. Kemudian padahal wa khalaqahum, padahal Allah yang mencipta mereka. Setelah Allah jelaskan ini, Allah jelaskan wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilm. Mereka mengada-ngada. Mereka membuat kedustaan untuk Allah berupa anak lelaki dan anak wanita tanpa ilmu. Ini perkaralah lain. Iya. Perkaralah lain. Jadi kata beliau, di sini Allah membedakan antara dua kekafiran ini. Jelas? Ditambah lagi, lihat jawaban selanjutnya, ditambah lagi, annalladzina kafaru bidu'a illa ma'akunihi rajulan soliha lam yaj'aluhu ibnallah walladzina kafaru bi'ibadatil jin lam yaj'aluhum kadzalik wa kadzalikal ulama fi jami'il madahibil arba'ah yadhkuruna fi babi hukmil murtad annal muslim idza za'ama annallah anna lillahi walada wa huwa murtad wa yufarriquna bainan naw'ain wa hadha fi ghayatil wuduh. Kata Syekh, dan juga dikatakan orang-orang musyrik yang kafir karena berdoa kepada Lata, sementara Lata adalah orang soleh, orang baik pada zamannya. Orang-orang musyrik menganggap Lata anak Allah? Tidak. Tapi tetap musyrik. Dia tidak menganggap Lata anak Allah, tapi tetap musyrik. Berarti apa? Berarti apa? Dua kesyirikan, dua kekafiran ini berbeda. Ada yang memang kekafiran karena kesyirikan. Ada kekafiran karena menganggap mereka adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang menyembah jin. Mereka kafir, mereka musyrik karena menyembah jin. Mereka tidak menjadikan jin-jin itu sebagai anak Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka anggap sebagai anak Allah apa? Malaikat. Demikian pula kata beliau, para ulama dari semua madhab. Iya. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullah ta'ala. Imam-imam dari seluruh madhab yang empat ini menyebutkan dalam pembahasan fiqh. Lihat dalam pembahasan fiqh ada pembahasan bab hukum orang murtad. Hukum orang murtad keluar dari agama. Iya. Di antaranya orang muslim yang menyangka bahwa Allah mempunyai anak. Dia sendirikan, para ulama menyendirikannya. Tidak menyamakannya dengan orang yang mengambil tandingan selain Allah Subhanahu wa taala berupa orang soleh, berupa sekutu, menyerahkan ibadah kepadanya. Para ulama bedakan antara dua jenis pembatal syahadat ini. Penyebab-penyebab murtadnya seseorang. Kata beliau, wahada fi ghayatil wuduh, dan ini berada pada puncak kejelasan. Sangat jelas dan sangat jelas. Baik. Jika dia bilang lagi, masih sehubungan dengan orang soleh. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Fakul hadha huwal haq, walakin la yu'badun. Wa nahnu lam nadkur illa ibadatahum ma'allah wa syirkahum ma'ah. Wa illa falwajibu alaika hubbuhum wa tiba'uhum wal iqraru bi karamatihim. Wa la yajhad karamat al-awliya. Baik, wa la yajhad karamatil awliya illa ahlul bid'i wal dalal ila akhirih. Wa dinullah wasatun bayna tarafain, huda bayna dalalatain, wa haqqun bayna batilain. Baik, jika dia mengatakan Allah berfirman, sungguh wali-wali Allah tidak ada takut bagi mereka dan mereka itu tidak bersedih. Ini mau berdalil bahwa wali-wali Allah itu mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita katakan ini benar, ayat ini benar, tidak keliru, hanya tidak disembah. Mereka dimuliakan dalam Quran dan hadith-hadith Nabi SAW. Tetapi apa? Tidak boleh diserahkan padanya ibadah. Tidak boleh dimaksudkan padanya ibadah. Apa yang kalian lakukan? Memaksudkan ibadah kepadanya. Di situ pembahasan kami dengan kalian. Jelas ini? Ini harus dipahami ya. Sebab orang-orang, ya, ahlus sunnah wal jamaah, yang melarang pelaku-pelaku kesyirikan mendatangi kuburan Nabi SAW, meminta kepadanya, mendatangi kuburan wali-wali, meminta kepadanya, atau melakukan atau memaksudkan ibadah kepadanya, ini mereka dituduh sebagai apa? Orang-orang yang benci kepada Nabi, kepada wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak. Kata beliau, ini benar. Tapi ingat, mereka tidak boleh disembah. Dan kami tidak pernah menyebut, kecuali hanya pembahasan ibadahnya mereka bersama Allah. Syiriknya mereka bersama Allah. Ini kami bahas. Selain itu apa? Yang menjadi kewajiban justru, kewajiban engkau terhadap mereka adalah mencintai mereka, mengikuti mereka, mengakui karamah mereka, kemuliaan mereka. Dan tidak ada yang mengingkari karamahnya wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali ahli bid'ah dan ahli sesat, orang-orang sesat. Hanya hati-hati ada subhat tersendiri sehubungan dengan karamah. Iya. Banyak orang yang tertipu dan menganggap ini adalah wali karena menganggap darinya muncul karamah. Ini kembali kepada pembahasan siapa wali Allah dan siapa wali syaitan. Yang intinya wali Allah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ini lanjutan ayatnya. Ana inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah wali-wali Allah itu tidak ada takut atas mereka dan mereka tidak bersedih. Siapa? Siapa wali Allah? Allah sendiri yang jelaskan. Alladzina amanu, mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka itu orang-orang yang bertakwa. Justru kalau kamu menganggap mereka adalah wali Allah dalam makna yang disebutkan dalam Al-Qur'an, mereka orang yang beriman, mereka orang yang bertakwa, kalau begitu apa? Mereka pasti adalah orang yang paling benci perbuatan kamu kepada mereka. Kalau kamu cinta kepada mereka, tinggalkan perkara itu kepada mereka. Sebab keluar dari nilai-nilai iman, dari nilai-nilai takwa yang mengantar mereka ke dalam jenjang-jenjang kemuliaan sebagai wali. Banyak orang yang tertipu hanya melihat kehebatan wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, sementara tidak mau melihat kenapa mereka dijadikan wali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa mereka dijadikan wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala? Tidak mau melihat sebabnya. Yang Allah langsung sebutkan. Karena keimanan dan ketakwaan mereka. Kalau memang tertarik kepada kewalian, pelajari iman dan berimanlah. Pelajari takwa dan bertakwalah. Apa keimanan? Apa ketakwaan? Al-Quran dari awal sampai akhir. Perintah-perintah Allah. Larangan-larangan Allah. Tinggalkan perintah-perintahnya lakukan. Jadi kata beliau, agama Allah itu pertengahan di antara dua kubu. Agama, petunjuk itu berada di antara dua kesesatan. Al-Haq itu berada di antara dua kebatilan. Kalau sehubungan dengan wali, ada orang sesat mengingkari kemuliaan para wali. Ini sesat. Tapi ada juga orang sesat mengakui kemuliaan para wali secara berlebihan, bahkan menyerahkan ibadah kepadanya. Yang benar di pertengahan, mengakui kemuliaan kepada kemuliaan para wali, tetapi tetap mendudukkannya sebagai hamba, bukan sembahan. Sebagai hamba yang Allah muliakan, bukan sebagai ilah yang dimaksudkan padanya ibadah. Camkan betul perkara ini. Ada orang yang merendahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak mau mengakuinya sebagai nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir, Yahudi dan Nasara dan semisal mereka. Ini sesat. Tetapi ada juga orang sesat mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulnya, mencintainya secara lewat batas, bahkan memaksudkan ibadah kepada Nabi Muhammad SAW, minta keselamatan padanya, minta berkah kepadanya, minta kesembuhan padanya, minta syafaat kepadanya. Ini juga kekafiran, ini juga kesyirikan. Yang benar mengakui beliau SAW sebagai nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus akui sebagai hamba, bukan sembahan. Makanya syahadat kita apa? Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Muhammad itu hamba Allah, bukan sembahan. Jangan arahkan padanya ibadah, sebab hamba dan sekaligus rasul, karena itu sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik.